Sun Puron. Kowe nyedak rono wong kowe arep mesti. Sak wedi kok langsung disosor ngono lho, makane siap-siap. Yo nasib berarti. Ya wes, tak Sun Puron dulu ya. Kita mainkan bersama Romansa. Yes. Buat cewek-cewek gabung yo semuanya selamat siang. Satu lagunya tak sempurna di sesial buat Galber semuanya ya. Kowe sing tak sayang, kowe sing tak cintai. Brene lo tak kei kecupan. Cipika cipiki cium pipi kanan kiri. Tak son tak sayang mengkondak selang. Setiap hari-hariku terbawa layang. Ojo nganti larani atiku yo mung siji. Tresnoku mung kanggo sliramu. Tak sempurun mas, tak sempurun. Tak sempurun mas, tak sempurun. Tak sempurun mas, tak sayang sayang. Sayang-sayang, benda yang tak kumampu kebayang. Tak sempurna. rasa tresnoku. Ojo nganti larani hatiku yo mung siji tresnoku. Tak surung tak pepetke ning tembok terus tak crup ngono maksude ngono. Crup ki opo boso ndi crup iku? Masih tempikirane sing ora-ora lho masih tempikir lho. Crup opo boso ndi? Heeh iya. Kang Cak Bagus tak kandhani sik aku tak matur dulu ya.